Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka ya rabbana la 'ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi rabbal alamin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayna. Allahumma salli wa sallim wa barik lana min Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yawmid din walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali materi kita yang kemarin, insyaallah akan kita lanjutkan pada hari ini, dan kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan untuk menyelesaikan kitab yang penuh dengan manfaat ini. Semoga manfaat yang bisa kita ambil dari kitab ini bisa kita sebarluaskan tengah masyarakat, untuk agar masyarakat mengetahui terkait dengan arti pentingnya sebuah hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Jika dalam sebuah masyarakat tersebar hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa kebid'ahan akan semakin berkurang. Artinya, kalau suatu masyarakat semakin berpegang pada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka secara otomatis kebid'ahan dalam masyarakat menjadi berkurang. Tetapi kalau kita melihat suatu masyarakat yang berpegang pada sebuah kebid'ahan, bisa dipastikan bahwa mereka jauh dari hadis Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, man ta'allama al-hadis quwwiyat hujjatuh. Barang siapa yang belajar hadis, maka hujahnya akan menjadi kuat. Oleh sebab itulah, semoga ini menjadi sebuah langkah yang baik bagi kita semua ketika kaum muslimin sudah mulai kembali untuk mempelajari hadis beserta dengan ilmu-ilmunya, akan semakin mendekatkan kaum muslimin kepada hadis nabinya al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwat dan akhwat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sudah sampai dalam pembahasan bait syair yang nomor 13. Ya. Qala al-musannif رحمه الله سبحانه وتعالى وأسكنه في جنة الأعلى معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. Dalam bait syair yang ke-13 disebutkan dua jenis hadis. Hadis yang pertama adalah معنعن كعن سعيد عن كرم. Hadis معنعن itu yang pertama. Yang kedua hadis mubham, wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, dan hadis al mubham. Yang pertama kita bahas hadis mu'an'an. Hadis mu'an'an saya tekankan adalah hadis musalsal, tetapi musalsal dengan sighatu 'an. Maksudnya bagaimana? Seluruh perawi dari atas sampai ila muntaha, sampai Rasulullah alaihi salatu wasalam, meriwayatkan dari gurunya dengan sigha an syaikhi, dari syekh kami, an syaikhina, lalu gurunya juga mengatakan an syaikhina, dan terus sampai an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hukumnya bagaimana? Hadis dhaif, hadis hasan, atau hadis maudhu'? Bisa tiga-tiganya. Hasan. Ya. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, استدرك الشيخ عبد الستار على الناظم هذا أيضا فقال dalam nuskhah yang lain disebutkan dengan lafaz mu'an'anul mudallisina an karam. Di sini mu'an'an al mudallisina an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Di penggalan bait yang kedua masih sama, bedanya hanya ditekankan di penggalan bait yang pertama. Di sini ditekankan dengan kalimat mudallisin. Kenapa sebabnya? Karena sigotu'an banyak dipakai oleh para al-mudallis. Ya. Mu'an'anun ka'an sa'idin an karam. Mu'an'an, di sini Imam Al-Baikuni rahimahullah tidak menyebutkan definisi dari hadis mu'an'an. Hanya menyebutkan contoh. Apa contohnya? Ka. Contohnya seperti an sa'idin an karam. Sa'id dan karam nama orang. Jadi mencontohkan Sa'id ngambil dari karam. Jadi di sini Imam Al-Baikuni terkadang menyebutkan sebuah hadis dengan definisi, terkadang menyebutkan hadis dengan permisalan. Qala Syekh Ali Hasan Al-Halabi fi syarhihi وقد ألحق بعض أهل العلم المؤنن مؤنن hukumnya sama dengan مؤنن dengan kalimat أن وهو أن يقول حدثنا فلان أن فلانا قال بالمؤنن فهو آخذ حكمه سواء بسواء hukumnya sama antara mu'an'an dengan mu'annan. Mu'an'an contohnya apa? Contohnya an sa'idin an karam. Mu'annan contohnya bagaimana? Haddasana fulan anna fulanan qala. Lalu bagaimana mu'an'an tersebut? Mu'an'an di sini didefinisikan oleh Syekh Ali Hasan hafizahullah, هو الحديث الذي يقول فيه راو واحد من رواته أو أكثر. Hadis yang perawinya mengatakan an fulanin an fulanin, dari fulan dari fulan. Jadi musalsal dengan kalimat an, jadi dikatakan mu'an'an. Jadi pada hakikatnya mu'an'an adalah termasuk bagian dari hadis musalsal, dengan tapi musalsal yang lebih khusus terkait dengan sigatul ada dengan kalimat an. Wa dzakara an-nadhimu mithalan sari'an fa qala an karam. Dan di sini Syekh Baikuni menyebutkan contohnya an karam, fa in kana ar-rawi mudallisa. Nah, ini masalahnya. Masalahnya adalah sigatu an banyak dipakai oleh seorang mudallis. Banyak dipakai oleh orang mudallis. Mudallis bagaimana? Kita akan bahas nanti. Banyak dipakai oleh orang mudallis. Jadi ada orang misalnya tidak pernah untuk menghilangkan, ada berbagai motif kenapa orang melakukan tadlis. Tadlis secara bahasa arti adalah adzalam. Artinya dia menyamarkan, mengabu-abukan jalur periwayatannya. Ini kita akan bahas nanti, daripada nanti kita bercampur baur tidak karuan. Fa in kana rawi mudallisan, jika seorang rawi adalah orang yang ma'ruf berbuat tadlis, menyamarkan jalur periwayatannya. Wa lam yusarrih bil hadith bit tahdits aw sima, dan tidak berterus terang terkait dengan periwayatan hadis atau periwayatan hadis yang dimilikinya, fal haditsu mardudun, maka hadis dia ditolak. Banyak di antara ulama yang terkenal sebagai seorang mudallis, di antaranya Walid bin Muslim, di antaranya adalah Qatadah dan beberapa ulama lainnya. Jadi kalau misalnya mereka menerangkan dengan sigatu an, para ulama berhenti dulu sampai ketemu jalur lain menguatkan periwayatan dia sehingga jalur periwayatan dia bisa diterima, atau sampai dia secara sharih menyebutkan bahwa dia mendengar dari gurunya, baru setelah itu baru diterima hadisnya. Fal hadisu mardudun, hadisnya seorang mudallis. Pegang kaidah ini saja. Seorang mudallis kalau dia meriwayatkan dengan sighatu an, maka dia hadisnya ditolak sampai ada hadis lain yang menguatkan periwayatan dia. Wa in kana thiqatan thabatan. Tapi itu yang pertama jika mudallis. Tapi yang kedua, jika orangnya adalah orang yang thiqah, bukan seorang mudallis, lam yuhad alaihi tadlisun, dan tidak pernah ketahuan berbuat tadlis, maka hukum hadisnya apa? Fahuwa maqbulun. Hadisnya diterima. Au idza jaa bisima tasrihun min riwayatin ukhra. Atau jika datang dengan sima, sima itu adalah berterus terang telah mendengar. Contohnya kalimat haddasana, sami'na, sami'tu, haddasani, ahbarona, ahbartu, amba'ani, ahbaro, amba'ani, amba'ana. Itu adalah kalimat yang berterus terang terkait dengan dia mendengar dari gurunya. Tetapi kalau ada orang mengatakan an, berarti masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan dia mendengar atau tidak. Nah, kalau orangnya suka berbuat tadlis, maka dia ditolak hadisnya. Tetapi kalau orangnya orang yang sikoh, tidak pernah ketahuan berbuat tadlis, maka diterima. Tadlis, apa yang dimaksud dengan tadlis? At-tadlis huwa ikhwa'ul aib. Tadlis artinya adalah menyembunyikan aib atau kekurangan yang ada dalam jalur periwayatan dia. Apa itu? Kita akan bahas secara lebih detail dalam bait syair setelahnya. Setelah ini kita langsung bicara masalah tadlis. Ya. Faidatun, ada sebuah faidah yang harus kita perhatikan. Inilah faidah yang dengan ini membedakan antara keunggulan sahih Bukhari dengan sahih Muslim. Kenapa para ulama merojihkan sahih Bukhari dibandingkan sahih Muslim? Kenapa kitab sahih Bukhari lebih baik dibandingkan sahih Muslim? Walaupun ada sebagian dari ulama-ulama dari daerah Maghrib sana yang lebih merojihkan sahih Muslim dibandingkan sahih Bukhari. Disebutkan oleh Ibnu Salah dalam mukaddimahnya. Tetapi di sini kita akan bahas kenapa ulama mengedepankan merojihkan riwayatnya Imam Bukhari dibandingkan Imam Muslim terkait dengan hadis mu'an'an ini. Apa itu? Ishtarata al-Imam al-Bukhari wa Syekhuhu al-Ibn al-Madini wa ba'du a'immatil hadis. Imam Bukhari dan syekhnya Ibn al-Madini serta para imam hadis mensyaratkan subuta mulaqatir rawi amman rawahu anhu bil mu'an'an, bahwa Imam Bukhari, guru beliau Ibnu Madini, dan para imamul hadis mensyaratkan ketika seorang meriwayatkan dari gurunya dengan sighatu an, itu harus ada thubutul liqa. Artinya apa? Harus ada bukti sejarah bahwa orang ini pernah ketemu sama gurunya. Entah ketemu di tempat gurunya, entah gurunya datang ke tempat dia, entah ketemu pas haji di Mekah, atau entah ketemu pas ziarah di masjidnya Rasulullah di kota Madinah. Harus ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa dia bertemu dengan gurunya. Itu adalah syaratnya Imam Bukhari. Sangat ketat sekali. Sangat ketat sekali. Amma mu'addamul a'immah bil akhassi al-imam muslim. Sedangkan sebagian pendapat yang lain dari ulama-ulama besar, lebih khusus Imam Muslim. Muslim bin Hajjaj Abu Husain An-Naisaburi, faqad iktafau bi thubuti kaunihima fi asrin wahid. Nah, ini bedanya. Imam Muslim hanya mensyaratkan bahwa ketika seorang perawi hadis meriwayatkan dengan sigoh an, maka mensyaratkan antara perawi tadi dengan gurunya disyaratkan hidup dalam satu masa saja, satu generasi. Ini bedanya. Yang membedakan, yang membuat Sahih Bukhari lebih, filternya lebih, lebih rapat. Filternya lebih rapat. Tidak selonggar, filter yang digunakan oleh Imam Muslim. Imam Bukhari mensyaratkan harus ada bukti sejarah bahwa orang tadi pernah ketemu gurunya. Beda dengan Imam Muslim. Imam Muslim hanya mensyaratkan antara perawi tadi dengan gurunya hanya hidup di satu, di satu masa. Hidup di satu masa. Kira-kira lebih kuat mana filternya? Filter Imam Bukhari. Contohnya begini. Kita dengan Obama misalnya, hidup satu masa enggak? Pernah ketemu enggak? Enggak pernah ketemu. Tidak melazimkan hidup satu masa, akan melazimkan bahwa orang tadi pernah ketemu. Ya. Tapi ketika orang pernah ketemu secara langsung, maka jelas kemungkinan dia untuk mendengar hadis makin besar. Apalagi zaman dulu enggak ada jejaring sosial, enggak ada internet, enggak ada apalagi? Enggak ada telepon, jadi kemungkinan orang kalau enggak pernah ketemu, enggak pernah meriwayatkan, ya semakin pasti orang kalau bagaimana akan meriwayatkan sesuatu dari gurunya kalau ketemu saja belum pernah. Ya. Faqad iktafau bi subuti kaunihima fi asrin wahid ma'a imkaniyatil liqah. Dengan tambahan syarat hidup satu masa tetapi ada kemungkinan untuk bertemu. Jadi masih kemungkinan. Wa illam yasbut fi khabarin qat annahuma istama'a wa tashafaha. Walaupun tidak ada suatu bukti otentik sama sekali bahwa keduanya antara dia dengan gurunya pernah ketemu dan pernah bersalaman. Asalkan hidup di satu masa dan ada kemungkinan untuk ketemu, maka diterima hadisnya. Wa naqala al-ittifaqu 'ala dhalik al-imamu muslimun nafsuhu kama fi muqaddimatihi as-sahih fi muqaddimah sahihihi. Dan Imam Muslim telah menukilkan ittifaq, kesepakatan para ulama terkait dengan syaratnya tersebut. Jadi masalah mendakwahkan atau mengklaim sebuah ittifaq sah-sah saja, tetapi nanti waktu yang akan membuktikan apakah klaim itu benar atau tidak. Wa amsilatul mu'an'an min ghairi tadlisin katsiratun jidda fi kutubis sittah. Dan contoh mu'an'an yang dilakukan oleh orang yang siqah, bukan orang-orang seorang mudallis, sangat banyak. Wa ya maqbulatun bi syartis sabiq. Dan mu'an'annya maqbul dengan syarat sebagaimana sudah kita bahas syaratnya. Tergantung kita mau pakai filternya siapa. Kalau Imam Bukhari mensyaratkan harus ada subutul liqa, pernah ketemu dengan gurunya. Imam Muslim tidak, cukup satu masa dan kemudian ada kemungkinan untuk ketemu, maka diterima. Amma amsilatu mu'an'anu mudallisin fasayati insya'Allah. Sedangkan mu'an'an yang dilakukan oleh seorang mudallis, contohnya akan kita bahas dalam bait syair setelah ini. Kemudian al-mudallis bikasril lamil musyaddadah. Al-mudallis, al-mudallis adalah namanya. Sedang perbuat namanya adalah mudallis. Huwa arrawi idha haddasa yudallisu fi tahdisihi. Seorang perawi jika meriwayatkan sebuah hadis, yudallisu fi tahdizihi, dia yudallis. Yudallis maksudnya apa? Kita kembali halaman 29. At-tadlis wa ihfa'ul aib, menyembunyikan kekurangan yang ada dalam hadisnya. Binau'in min anwa'it tadlis, dengan berbagai macam tadlis, berbagai macam cara tadris. Wasaufa namurru ma'ana insyaallah, dan kita akan melewati terkait dengan masalah at-tadlis. Kemudian bait syair yang kedua, bait syair, penggalan bait syair yang setelahnya adalah kalimat wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, terkait dengan hadis mubham. Tetapi mumpung masih hangat kita bicara masalah hadis mu'an'an, kita langsung loncat ke bait syair yang ke 9, ke afwan, bait syair ke 18 halaman 34. Hadis riwayat seorang mudallis dikupas oleh Imam Al-Baiquni di bait syair ke 18, 19 dan 20. Kita langsung loncat ke sini dulu aja, mumpung masih hangat. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihi al-a'la wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallisan naw'ani, bahwa di sini menurut madhab Imam Baiquni bahwa beliau menyebutkan bahwa riwayat mudallis ada dua macam katanya. Apa itu? Al-awwalu isqatu li-syaykhi wa an yanqulu amman fawqahu bi-anwa'an, wa thani la yaskituhu walakin yasif isnadahu bima bihi la yan'arif. Maksudnya bagaimana? Kita masuk ke syarahnya Syekh Ali Hasan halaman 35. Al-mudallisu bifathil lamil musyaddadah huwa al-hadisul ladhi ukhfiya aibun fi isnadihi, hadis yang disembunyikan kekurangan atau penyakit di dalam sanadnya. Dengan tujuan apa? Likay yasira zahiruhu hasana, supaya nampak baik. Supaya nampak apa? Baik. Wa fil lughah, dan dalam secara bahasa, tadlis, contohnya tadlis fil bai', at-tadlis dalam jual beli apa? Kitmanu aibis sil'ah anil mushtari, menyembunyikan cacatnya suatu barang dari seorang penjual. Contoh, saya mau jual nih, ini boleh dijual ya? Ya. Saya mau jual ini, kemudian saya sembunyikan cacatnya barang ini, namanya saya melakukan tadlis fil bai', menyembunyikan cacatnya barang. Tadi misalnya ini salah satu tombol enggak nyala, ketika saya jual saya enggak ngomong, itu namanya apa? Tadlisu fil bai'. Tadlisu fil bai', kidmanu 'aibis sil'ah 'anil mustari, menyembunyikan kekurangan suatu barang dari orang yang mau beli. Itu namanya tadlis fil bai'. Sama juga tadlis fil hadis, artinya kita menyembunyikan kekurangan suatu hadis dari jalur periwayatannya sehingga nampak baik dan supaya diterima oleh orang lain. Beliau di sini menyebutkan bahwa at-tadlis ada dua. Yang pertama adalah al-awwalu isqatu li-syaikh, dia menjatuhkan gurunya. Maksudnya menjatuhkan gurunya bagaimana? Maksudnya adalah wa an yanqula amman fawqahu, dia langsung mengambil dari orang yang di atas gurunya atau guru-gurunya. Bi'an wa'an, dengan kalimat an atau kalimat an. Contoh, saya kasih contoh. Yang di pojok sini namanya Mas siapa? Surya. Zul. Yang di pojok sini Mas siapa? Iya. Mas Zul dan Mas Nasr. Kemudian caranya berbuat tadlis gimana? Saya ajarin berbuat tadlis caranya. Misalnya saya kemarin kita ada pelajaran misalnya saya seorang ahli hadis. Kemarin hari Sabtu saya ngasih 5 hadis pada kalian. Saya habis melakukan rihlah dari Mesir, dari Yaman dan dari Suria. Saya dapat 5 hadis. Saya sampaikan ke jamaah saya di pengajian hari Sabtu. Kebetulan Mas Nasr datang, Mazul enggak datang. Tetapi Mazul yang enggak datang ini biasanya dia datang ke majelis saya, hanya pas hari Sabtu enggak datang. Kemudian pas hari Ahad ketemu sama Mas Nasr. Mas, kemarin syekhnya itu ngomong meriwayatkan hadis apa saja. Oh, ini catatannya. Terus Mazul nyatet dari Mas Nasr. Lalu Mazul juga punya jamaah di sana. Artinya jadi syekh juga di tempat lain. Kemudian karena gengsi harus meriwayatkan dari temannya. Apa yang terjadi? Dia langsung mengatakan an Syekh Abi Yasir. Membuang syekh siapa? Membuang gurunya Syekh Nasr. Betul bahwa dia memang murid saya. Tetapi dalam 5 hadis ini dia tidak mengambil langsung dari saya, tapi mengambil dari siapa? Nasr. Ada banyak motifnya. Ada banyak motif orang melakukan hal tersebut. Kenapa sebabnya? Motif yang pertama, karena Syekh Nasr orangnya tidak siqah. Sehingga dikhawatirkan kalau menyebutkan ketika menyebutkan jalur periwayatan yang menyebutkan Syekh Nasr, maka dia akan ditolak hadisnya. Daripada saya ditolak hadisnya, si tidak terkenal, lebih baik saya langsung meriwayatkan dari guru saya. Pada hakikatnya dia tidak meriwayatkan langsung dari gurunya. Atau yang kedua, yang pertama karena gurunya enggak siqah, takut hadisnya tidak diterima. Yang kedua, karena gurunya lebih junior dari dia. Gengsi dong, saya yang riwayat, saya belajar dari orang yang lebih muda dari saya. Lebih baik saya langsung loncat ke guru saya, ke gurunya Syekh Nasr. Nah, itu yang namanya tadlisu al-isnad. Jadi apa? Menyembunyikan al-awwalu al-isqatu li-syekh. Menjatuhkan gurunya, menghilangkan, mencoret nama gurunya dari jalur periwayatan hadis yang dimilikinya. Kenapa? Motifnya banyak, saya hanya menyebutkan 2 saja. Motif yang paling banyak terjadi. Karena gengsi dan karena apa? Karena syekhnya tidak siqah. Itu diantara motif yang ada. Itu namanya tadlisul isnad. Berbuat tadlis dari sisi sanad, nyoret gurunya. Yang kedua, atsani la yaskituhu. Gurunya enggak dijatuhkan, gurunya enggak dicoret dari jalur periwayatan yang dia miliki. Lakin yasif isnadahu bima bihi la yan'arif. Dia mensifati sanadnya dengan sesuatu yang tidak diketahui, tidak banyak diketahui oleh ahli hadis. Contohnya gini, masih kasus yang sama, Syekh Zul sama Syekh Nasr. Yang mudallis Syekh Zul. Kemudian kalau tadi caranya dicoret, pakai cara kedua. Apa itu? Misalnya Syekh Nasr, kunyahnya siapa? Abu Aisyah. Padahal Syekh Zul ini tidak ma'ruf di kalangan para muhaddis dengan sebutan Abu Aisyah. Ma'rufnya Abu Fatimah. Ma'rufnya dikenal sebagai Abu Fatimah. Tetapi dia juga punya anak namanya Aisyah. Makanya kalau dia mengatakan dari Syekh Nasr Abu Fatimah, maka dikhawatirkan ditolak hadisnya. Abu Aisyah, maka ditolak hadisnya. Maka dia coba membuat sebuah cara lain untuk mengelabui ahli hadis yang lain dari Syekh Abi Fatimah. Dikiranya Abu Fatimah siapa? Oh, Abu Fatimah yang ulama besar itu mungkin. Jadi mengkelabui atau mensifati gurunya dengan sifat yang tidak diketahui oleh banyak ahli hadis. Jadi itu 2 cara at-tadlis yang banyak dipakai oleh para ulama ahlil hadis. Yang pertama, mencoret nama gurunya. Yang kedua, mensifati gurunya dengan sebutan yang tidak banyak diketahui. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, Abdal Syekh Abdus Sattar kalimat wathani bi kalimat ats-tsalis. Dalam mahtut, dalam riwayat Abdus Sattar, kalimat wathani la yuskituhu lakin yasif isnadahu bima bihi la yan'arif. Kalimat sani diganti kalimat ats-tsalis. Wa sababu hadha taqsimul ulama at-tadlisa ila salasati aqsam sata'ti. Sebab kenapa ulama membagi tadlis menjadi tiga macam, insyaallah akan datang nanti. Wa ala anna Ibnu Shalah fi muqaddimatihi, dan Ibnu Shalah salah seorang ulama Syafi'i dan salah seorang ulama yang bisa dikatakan menulis ilmu hadis, yang ulama-ulama awal yang menulis ilmu dalam bidang mustalah hadis. Dalam muqaddimah Ibnu Shalah, al-mashhuratan lam yudkar minhu al-mashhura lam yudkar minha illa kismain. Yang masyhur bahwa at-tadlis ada dua macam. Tetapi di sini Syekh Ali Hasan Al-Halabi menyebutkan bahwa tadlis ada tiga macam. Ya. Apa itu tiga macamnya? Yang pertama, tadlisu at-taswiyah. Tadlis taswiyah apa itu? Wa huwa riwayatul rawi an syaihihi. Ketika seorang meriwayatkan dari gurunya, thumma isqatu rawin da'ifin baina thiqatain. Kemudian menjatuhkan salah seorang perawi yang da'if di antara dua perawi thiqah. Laqiya ahaduma akhar. Yang kedua-duanya itu bertemu. Contoh apa? Seperti kasus Syekh Zul sama kasus Syekh Nasr. Syekh Zul ketemu sama Syekh Abu Yasir misalnya. Tetapi dalam lima hadis yang tadi saya sebutkan tadi, Syekh Zul tidak ketemu langsung dengan saya. Dia melewati Syekh Nasr. Tetapi karena Syekh Nasr itu seorang yang dhaif, dihapus gurunya. Wa ashhuru man kana yaf'alu hadan naw, dan orang yang paling terkenal menggunakan metode ini bernama Baqiyatu Ibnil Walid. Dia adalah orang yang paling terkenal menggunakan metode ini. Misalu, contohnya marwahu Ibnu Abi Hatim. Ibu Abdi Hatim, ada yang tahu namanya? Ibnu Abi Hatim bernama Abdurrahman. Abdurrahman Ibnu Abi Hatim, seorang ulama ahli hadis, belum memiliki buku yang sangat terkenal, Kitabul Ilal. Ulama ahli hadis sangat besar, dan begitu juga guru bapaknya adalah juga seorang ulama hadis. Beliau melakukan perjalanan sangat jauh untuk mencari hadis, dan dikabarkan pernah sering kehabisan bekal dan pernah minum air kencingnya sendiri sebanyak 3 kali. Saking beratnya perjalanan dia. Lihatlah, ketika seorang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajat dia. Intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Luar biasa. Jadi lihatlah bahwa Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan perjuangan seorang hamba atas perjuangan yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuatlah untuk agama kalian semampu kalian. Kalau misalnya bisa ngomong di depan orang banyak dan memberikan manfaat kepada orang banyak, bicaralah. Berikanlah manfaat kepada orang banyak. Kalau enggak bisa ngomong di depan karena enggak punya ilmu, paling enggak jadi panitia, iya enggak? Kalau jadi panitia enggak bisa, cuma bisa nempel poster aja, ya nempel poster enggak ada masalah. Kalau nempel poster juga enggak bisa kan enggak punya waktu, hanya punya uang, ya sudah kasih uang nih buat cetak poster. Untuk jadi kita berusaha untuk menjadi orang bermanfaat untuk dakwah ini dengan cara yang bisa kita lakukan. Cara yang bisa kita lakukan. Kalau bisa kita menyebarkan ilmu kita dan kemudian memberikan faedah untuk orang lain, lakukanlah. Kalau tidak bisa, maka bukan berarti pintu kita telah tertutup. Bisa jadi panitia, bisa jadi tukang parkir. Jangan anggap sepele. Pahalanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ruba amalin saghirin yukabbiruhu niyyah. Begitu banyak amal yang sangat kecil akan menjadi besar hanya karena apa? Niat. Warubba amalin kabirin yusagiruhu niyyah. Dan begitu banyak amal yang besar menjadi kecil hanya gara-gara niat. Jangan pernah malu kalau misalnya ada pengajian, kita enggak bisa melakukan kontribusi kecuali jadi tukang parkir, jadi tukang tempel poster, jadi apalagi tukang bagi snack, enggak ada masalah. Justru dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Nah, inilah Abdurrahman Ibnu Abi Hatim yang berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat derajatnya. Qala sami'tu abi. Beliau sering mengatakan sami'tu abi karena bapaknya juga seorang ulama besar. Qala dalam kitab ini biasanya kita dapatkan kalimatnya dalam kitab Al-Ilal beliau. Sami'tu abi. Aku dengar bapakku ngomong wa dzakara al-haditsa alladhi rawahu Ishaq bin Rahaway an Baqiyah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Rahaway dari Baqiyah. Baqiyah siapa? Baqiyah Ibnul Walid. Orang yang hobinya melakukan tadlis. Jadi kalau kita lihat hadis ini secara kasat mata itu sahih, nyambung. Tetapi ketahuan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi bahwa hadis ini ada illah. Illahnya apa? Ternyata Baqiyah melakukan tadlis. Jadi tadlis termasuk bagian dari illah. Baqiyah melakukan tadlis. Apa kata Baqiyah? Baqiyah mengatakan haddatsani Abu Wahab Al-Asadi. Haddatsani apa? Abu Wahab Al-Asadi an Nafi' an Ibnu Umar. Rasulullah pernah mengatakan la tahmadu islam al-mar'i hatta tu'rifu 'uqdat ar-ra'yi. Qala abi, bapakku bicara. Bapaknya siapa? Abdurrahman Ibnu Abi Hatim. Abu Hatim mengatakan, "Ai Abu Hatim, hadal hadis lahu amrun qalla man yafhamuhu." Dan ini kalimat ini disebutkan dalam kitabul ilalnya Abdurrahman bin Abu Hatim. Dan disebutkan dalam Taqyid al-Idah dan Tadrib al-Rawi karya Imam Nawawi. Dan qala abi atau Abu Hatim hadal hadis lahu amrun qalla man yafhamuhu. Hadis ini adalah terdapat di dalamnya suatu hal atau suatu masalah yang qalla man yafhamuhu, yang sangat sedikit di antara kita yang mengetahuinya, memahaminya. Apa itu? Rawa hadal hadis Ubaidullah bin Amr wa huwa thiqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ubaidullah bin Amr. An Ishaq bin Abi Farwah. Ubaidillah bin Amr ngambil dari siapa? Ishaq bin Farwah. Dan Ishaq bin Farwah orangnya dhaif. An Nafi'. Dan Ishaq bin Farwah ngambil dari siapa? Ngambil dari Nafi'. Dan Nafi' adalah orang yang siqah. Jelas siqah, seorang imam tabi'in. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abdullah bin Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa Ubaid. Siapa ini namanya? Wa Ubaidullah bin Amr. Allahnya enggak ada. Wa Ubaidullah bin Amr kunyatuhu Abu Wahab wa huwa Asadi dari Bani Asad. Fakannahu bakiyatu bi kunyatihi wa nisbati ila Bani Asad. Dikunyahkan dan dinisbahkan kepada Bani Asad dengan tujuan apa? Kaila yuftona lahu, supaya tidak diingat atau orang tidak ada yang mengira bahwa itu Ubaidullah. Hatta ida turika Ishaq bin Abi Farwah la yuhtada lahu. Dengan tujuan apa? Kalau Ishaq bin Farwah itu dihapus, enggak ada yang bisa mendapatkan jejaknya. Kenapa sebabnya? Karena Ishaq bin Abi Farwah itu orangnya dhaif. Sedangkan Ubaidullah bin Amr itu punya riwayat dari Ishaq bin Abi Farwah. Jadi kalau seandainya Baqiyah bin Walid mau menghapus Ishaq bin Abi Farwah tanpa apa? Tanpa mensifati gurunya dengan sifat lain, maka sangat ketahuan. Gak mungkin yang namanya Ubaidullah bin Amr itu ngambil dari Nafi', itu gak mungkin. Gak mungkin Ubaidullah bin Amr ngambil dari Nafi'. Pasti hadis ini langsung dihukumi apa? Terputus. Oleh sebab itu diambil cara oleh Baqiyah bin Walid supaya kalau dia ingin mencoret Ishaq bin Farwah dan enggak ketahuan, maka dia mensifati siapa? Dia mensifati Ubaidullah bin Amr dengan sebutan Abu Wahab Al-Asadi. Kenapa? Enggak banyak orang yang tahu bahwa Ubaidullah bin Amr kunyahnya Abu Wahab dan dia berasal dari Bani Asad. Jadi mensifati gurunya dengan kunyah dan nisbah yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Bisa dipahami? Intinya bagaimana? Intinya begini. Baqiyatu bin Walid itu ngambil dari siapa? Ubaidullah bin Amr. Ubaidullah bin Amr ngambil hadis dari siapa gurunya? Ishaq bin Farwah. Dan Ishaq bin Farwah ini orangnya dhaif. Ishaq bin Farwah ngambil dari mana? Nafi'. Nafi' ngambil dari mana? Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung ngambil dari Rasulullah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah Ishaq bin Farwah orangnya dhaif. Kalau dia tetap nekat menyebutkan nama Ishaq bin Farwah, kalau Baqiyah bin Walid itu tetap nekat menyebutkan nama Ishaq bin Farwah dalam jalur periwayatan yang dia miliki itu, jelas langsung dihukumi hadis ini dhaif oleh para ulama. Mana ada ulama yang capek-capek ngambil hadis, cari hadis, kemudian terkadang ulama hanya melakukan perjalanan yang sangat jauh berhari-hari, berbulan-bulan, hanya mencari satu hadis saja. Mana ridho dia ketika hadisnya sudah jauh-jauh dia ambil hadis, tahu-tahu langsung dihukumi dhaif. Enggak akan ridho. Gimana caranya hadisnya diterima? Ya sudah, Ishaq bin Farwah dicoret, kemudian siapa namanya? Ubaidullah bin Amr namanya disifati dengan nama yang tidak banyak diketahui oleh orang lain. Siapa? Abu Wahab. Betul memang dia kunyahnya Abu Wahab. Langsung dikasih juga nisbah Al-Asadi. Betul dia dari Bani Asad. Tetapi enggak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah dari Bani Asad. Jadi dengan cara seperti itu. dengan tujuan apa? Menghilangkan jejak. Kenapa? Karena kalau dia hanya mencoret Ishaq bin Farwah, maka orang langsung menghukumi ini hadis juga dhaif. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Tapi kalau enggak dicoret juga dhaif juga. Kenapa? Karena Ishaq bin Farwah orangnya dhaif. Dicoret salah, enggak dicoret salah, ya sudah dicoret tapi ini dimodif dikit. Namanya nama murid dari Ishaq bin Farwah yang bernama Ubaidullah bin Amr. Ada bayangan? Ada. Alhamdulillah. Ya, bisa cara sekaligus. Ya. Kemudian yang kedua adalah tadlisul isnad. Tak kasih bocoran ya. Ini soal anak keluarin di ujian. Ya. Perbedaan ini tiga ini. Tadlis satu soal dapat. Alhamdulillah. Ya. Tadlisul isnad. Apa itu? Wahuwa an yarwiya ar-rawi amman qad sam'a minhum man lam yasma. Ketika seorang perawi meriwayatkan dari amman qad sami'a minhu, dari orang yang dia pernah meriwayatkan hadis darinya, man lam yasma, padahal dia enggak pernah dengar ketika dalam kasus hadis tersebut. Saya contohkan kasus tadi Syekh Nasr dan Syekh Zul. Syekh Nasr sama Syekh Zul sama-sama murid saya. Tetapi ketika suatu hari Sabtu kemarin, Syekh Zul enggak datang. Yang datang cuma Syekh Nasr. Hari Ahadnya Syekh Zul datang ke Syekh Nasr, tanya, kemarin Syekh Abu Yasir meriwayatkan berapa hadis? 5 hadis. Ini hadisnya. Kemudian dicatat hadisnya lalu disampaikan ke murid-muridnya yang ada di sana. Di luar Jogja. Tetapi ketika meriwayatkan 5 hadis yang dia tidak mendengar langsung dari saya, Syekh Zul langsung mengatakan an Syekh Abi Yasir. Tidak mengatakan apa? An Syekh apa? Sami'tu Syekh apa? Syekh Nasr yakul atau haddatsani Syekh Nasr an Syekh Abi Yasir. Tidak. Nyoret siapa? Nyoret gurunya Syekh Nasr. Bisa dipahami enggak? Jelas atau blas? Ya. Ini nyoret gurunya. Oleh sebab itu perhatikan yang baik. An yarwiya rawi amman qad sami'a minhu. Ketika seorang perawi meriwayatkan dari orang yang dia menjadi gurunya, malam yasma. Padahal dalam suatu riwayat tersebut dia tidak mendengar dari gurunya secara langsung, tapi dengar dari orang lain. Duna an yadkura annahu sami'ahu sarahatan, tanpa menyebutkan bahwa dia mendengarnya secara langsung. Dengan menggunakan kalimat apa? An di sini. Pinternya dia pengalimat an. Kalau dia meriwayatkan di 5 hadis yang tadi dia tidak mendengar, dia bilang haddasani atau amba'ani atau ahbaroni Syekh Abi Yasir. Padahal kenyataannya dia harus lewati Syekh Nasr. Maka dia dikatakan berdusta. Akan tercela kredibilitasnya, tidak lagi diambil hadisnya. Kenapa? Dusta. Oleh sebab itu, dia mengambil kemungkinan yang paling ringan dampaknya, berbuat apa? Tadlis. Karena kalau orang sudah berdusta, sudah enggak terima lagi hadisnya. Dia langsung mengambil dengan menggunakan kalimat an. Kalimat apa? An. Wadalika bi an ya'tiya bi lafdi muhimin lisima. Dengan menggunakan lafaz yang seolah-olah menandakan bahwa dia mendengar. Contohnya dengan kalimat an atau kalimat anna atau kalimat qala. Misalnya Syekh Zul bilang qala Syekh Abi Yasir misalnya. Maka ada kemungkinan dia itu kalimat qala itu kemungkinan dengar langsung, kemungkinan enggak dengar langsung. Ya tidak. Sama juga kalau saya mengatakan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apakah melazimkan saya harus dengar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Tidak. dengan kalimat yang punya dua kemungkinan. Contohnya, saya kasih contoh. Ma akhrajahu an-nasaiyu fi amalil yawmi wal laylati bisanadihi min tariqain. Diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dari dua jalan. An Abi Zubair. Dari Abi siapa? Dari Abu Zubair. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir adalah Jabir bin Abdullah. Faqala, beliau Jabir bin Abdullah mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yanamu kulla laylatin hatta yaqra'a tanzilum minallahil azizil azizil abah azizil hakim surat sajdah wa tabarakalladhi biyadihil mulk surat al-mulk. Dari siapa ini? Dari Abu Zubair. Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah dari Rasulullah. Thumma rawa ba'dahu bisanadihi ila Zuhair bin Muawiyata annahu qal. Kemudian datang setelahnya sebuah sanad dari Zuhair bin Muawiyah. Dia berkata, qala sa'altu Aba Zubairi asami'ta Jabira yadkuru anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alif lam mim tanzil surat surat sajdah wa tabarak tabarakalladhi biyadihil mulk surat al-mulk. Qala laisa Jabirun haddatsanihi, yang meriwayatkan kepadaku bukan Jabir. Kata siapa? Kata Zuhair. Walakin haddatsani Sufwan atau Abu Sufwan. Tetapi yang meriwayatkan adalah Sufwan atau Abu Sufwan. Jadi antara Abu Zubair dengan Jabir ada orang yang ditendang, namanya siapa? Sufwan atau Abu Sufwan. Qultu fa fi hadzal misali dallasa Abu Zubair. Dalam hal ini Abu Zubair telah berbuat tadlis dengan cara apa? Fa asqata wasitata sima'ihi hadzal hadis min Jabir. Dia telah menghilangkan gurunya yang bernama Sufwan, seolah-olah Abu Zubair mendengar langsung dari Jabir. Bisa dipahami? Jadi contoh tadlisu al-isnad. Tadlisu al-isnad. Di sini Abu Zubair mencoret nama gurunya dalam jalur periwayatan hadis yang dimilikinya, langsung menyambungkan ke Jabir. Padahal dia tidak mendengar hadis tadi dari mana? Dari Jabir. Lihat, perhatikan, Abu Zubair menggunakan kalimat apa? An Jabir. Kalau dia sampai menggunakan kalimat sami'tu Jabir atau haddatsani Jabir, dan diketahuan padahal, kalau sampai dia ketahuan padahal dia tidak mendengar dari Jabir, maka dia langsung dihukumi sebagai seorang pendusta. Tapi dia menggunakan kalimat an yang ada kemungkinan dengar, ada kemungkinan enggak dengar. Tetapi karena ketahuan di sini bahwa dia menghilangkan gurunya. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Perbedaan tadlis tasfiyah dengan tadlis isnad. Bedanya apa? Bedanya kalau kita kembalikan, daripada kita ngawang-ngawang, kita kembalikan ke misalnya, contohnya, ya enggak? Tadlis isnad, gurunya dicoret. Tadlis tasfiyah, gurunya dicoret, dan supaya seolah-olah menandakan bahwa, siapa namanya? Menandakan bahwa ya, gurunya dicoret dalam tadlis tasfiyah. Tetapi ketika gurunya dicoret, dia melihat bahwa tidak mungkin ulama ahli hadis akan menghukumi, bahwa tidak mungkin Ubaidillah bin Amr langsung meriwayatkan dari Nafi'. Oleh sebab itu dia menggunakan suatu cara seolah-olah ini bukan Ubaidillah bin Amr, tapi siapa? Ini adalah Abu Wahab Al-Asadi, orang lain selain Ubaidillah bin Amr. Seperti itu. Kenapa? Kalau dia nekat menggunakan Ubaidillah bin Amr dari Nafi', ulama hadis menghukumi tidak mungkin Ubaidillah bin Amr menggunakan dari Nafi'. Karena apa? Tidak ada sejarahnya. Tetapi ini menggunakan kalimat Abu Wahab bin Al-Asadi. Itu bedanya. Dia mencoret nama gurunya, betul, sama dengan tadlis isnad, tetapi dia memodifikasi perawi yang datang setelahnya. Jelas ya? Jelas ya? Jelas atau blas? Ya. Tadlisul isnad sekedar menjatuhkan gurunya. Iya. Kemudian ketiga, tadlisus suyuh. Apa itu? Wahuwa an yarwiya an syaihi hadisan sami'ahu minhu. Ketika dia meriwayatkan sebuah hadis dari syekh sebuah hadis yang dia mendengar darinya, fayusammihi au yukannihi au yansibahu au yasifahu bima la yu'rafu bihi. Tetapi dia mensifati gurunya dengan kunyah, dengan nasab, dengan sifat yang tidak banyak diketahui. Tujuannya apa? Kai la yu'rafu wa la yuhtada ilaihi. Supaya tidak diketahui dan tidak di apa? Tidak di orang ya ahli hadis yang akan meneliti hadisnya tidak mendapatkan satu jejak sedikit pun juga. Jadi bisa dikatakan perbuatannya orang Baqiyah bin Walid menggabungkan antara tadlisul isnad dan tadlisus suyuh. Betul ya? Tadlis, perbuatan Baqiyah bin Walid dalam tadlis tasfiyah menggabungkan tadlisul isnad dan tadlisus suyuh. Apa yang dilakukan dalam tadlisul isnad? Apa yang dilakukan? Ada yang bisa jawab? Yang dilakukan oleh Baqiyah bin Walid dalam masalah tadlisul isnad apa? Nyoret siapa? Mencoret siapa? Ishaq bin Farwah. Yang dilakukan oleh Baqiyah bin Walid dengan metode tadlisul suyuh apa yang dilakukan? Mensifati Ubaidillah bin Amr dengan nama kunyah dan nisbah yang tidak banyak diketahui. Bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Ya. Ya. Wa huwa an yarwiya an syaihi hadisan sami'a minhu fayusammihi aw yukannihi aw yansibahu aw yasifahu bima la yu'rafu. Yaitu dengan cara memberikan nama atau memberikan kunyah, memberikan nisbah, memberikan sifat yang tidak diketahui oleh orang lain. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Baikuni, wathani la yusqituhu walakin yasif isnadahu bima bihi la yan'arif. Contohnya apa? Contohnya qawlu Abi Bakar bin Mujahid ahadu a'immatil qurra. Dikatakanlah Abu Bakar bin Mujahid salah satu imam al-qurra, haddatsana Abdullah bin Abi Abdullah, telah meriwayatkan kepada kami Syekh Abdullah bin Abi Abdullah, wa yuridu bihi Abu Bakr bin Abi Dawud as-Sajistani. Ketika dia mengatakan, Abu Bakar bin Mujahid mengatakan, saya telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Abdullah, padahal apa? Gurunya itu namanya Abu Bakar bin Abi Dawud. Dia mensifati gurunya dengan sebutan Abdullah. Ya betul, semua manusia hamba Allah. Ya enggak? Hadasani Abdullah, hadasani Abdurrahman, Ada sini Abdul Aziz bin Abi Abdullah. Ya jelas bapaknya ya Abi Abdullah. Maksudnya adalah Abu Bakar bin Abi Dawud Sajistani. Fahuwa bisoni'ihi hada. Dan dia memaksudkan dengan perbuatannya ini. Qad wa'ara tariqa ma'rifatihi ala sami'. Untuk membuat sulit bagi orang lain untuk mengecek jalur periwayatan dia. Siapa ya? Orang kan berpikir, siapa ya Abdullah bin Abi Abdullah ini? Jadi daripada langsung dihukumi, oh dia meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Dawud misalnya. Maka dia langsung mensifati gurunya dengan sesuatu yang tidak diketahui orang banyak. Motifnya apa? Banyak. Seperti saya katakan, bisa karena gurunya orang yang tidak siqah. Bisa juga karena gurunya orang lebih muda dari dia. Sedangkan dia apa? Dia gengsi ketika harus meriwayatkan dari orang lebih muda dari dia misalnya. Waja'alaha saqah. Dan menjadikan riwayatnya menjadi saqah, menjadi sulit untuk dideteksi. Walil Hafidz Ibnu Hajar kitabun mufidun fi hadal bab ismuhu. Dan Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani punya kitab terkait dengan masalah mudallis ini, namanya adalah Ta'rifu Ahli Taqdis bi Maratib Al-Musifina Bitadlis. Itu kamus yang isinya nama-nama orang yang hobinya berbuat at-tadlis. Masya Allah. Wahada anwa, halaman selanjutnya 38. Wahada anwa'un ukhra litadlis qad bayyana ahlul hadis rahimahullahu ta'ala. Dan ada jenis-jenis tadlis yang disebutkan oleh para ulama. Kita bisa kembali ke Ikmalul Farah, disebutkan oleh guru kami Syekh Al-Muhaddis Abu Hasan Mustafa bin Ismail Sulaimani. Beliau menyebutkan bahwa at-tadlis ada 6. Ada tadlisul isnad halaman 4. Tadli anwa'ut tadlis. Ada tadlisul isnad, tadlisus suyu, tadlisut tasfiyah, tadlisul ataf, tadlisul buldan, tadlisul hadf as-sukut awil qath. Ada 5-6 macam, kalian pelajari sendiri karena kita materi kita adalah ta'liqat asariyah, ini hanya sebagai penunjang saja. Alhamdulillah sudah selesai sampai halaman 38. Langsung kita tadi sampai mana ya? Mubham ya, halaman 30. Mubham ya? Ya. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihil a'la. Mu'an'anun ka'an sa'idinan karam wa mubhamun mafihi rawin lam yusam. Wa mubhamun, hadis mubham artinya apa? Halaman 30. Huwa malam yattadih is malam yattadih ismahu fil matni awil isnad, yang tidak jelas namanya baik di matan maupun di dalam sanad. Minar ruwat, yaitu para perawinya. Au mimman lahum alaqatun bir riwayat, atau yang terkait dengan riwayat. Maksudnya bagaimana? Biar gampang langsung masuk contohnya. Mubham artinya yang tidak jelas, yang tidak yang masih samar. Contohnya, mubham ada 2. Hadis mubham ada 2. Yang pertama mubhamul mad. Mubham di matan. Dicontohkan hadis dari Abdullah bin Abbas, anna rajulan qala, ada seorang bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, al-hajju kulla amin, apakah kita harus berhaji setiap tahun? Kata seorang pria, fahuna ubhimar rajul, di sini tidak diketahui siapa nama pria tadi. Kalau mubhamnya di matan, maka kalau sampai enggak ketahuan namanya, itu tetap kalau misalnya sanadnya sahih maka tidak ada masalah. Selama sanadnya sahih, kalau dalam matan ada seorang pria yang bertanya pada Rasulullah dan diketahui namanya, enggak ada masalah, bisa diterima hadisnya. Tetapi datang dalam riwayat lain, walakinnahu urifa bi riwayatin ukhra wa huwa al-Aqra bin Habis. Dalam riwayat yang lain disebutkan namanya Aqra bin Habis. Jadi mubhammatan hukumnya bagaimana? Sahih, hasan atau dhaif? Bisa tiga-tiganya. Tapi kalau sanadnya sahih tetapi enggak diketahui namanya yang ada dalam matan, diterima bisa? Bisa. Yang kedua, mubhamus sanad. Jika dalam sanad ada seorang yang tidak diketahui namanya, maka di sini tidak diterima hadisnya. Kenapa? Karena tidak diketahui. Kalau orangnya aja enggak ketahuan, bagaimana keadaannya? Apakah dia orang yang adil, apakah orang yang fasik, ataukah orang yang bisa dipercaya hadisnya? Tidak diketahui. Mubhamus sanad, contohnya yang diberikan di sini adalah hadis Rafi' bin Khadij an ammihi, hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Khadij dari pamannya, fin nahyi 'anil mukhabarah, terkait dengan larangan dari jual beli mukhabarah. Apa itu? Akan dibahas dalam lebih lanjut di kitab fikih. Fahunaka ubhima ammuhu ammu Rafi' bin Khadij. Di sini Rafi' bin Khadij meriwayatkan dari pamannya. Sedangkan pamannya sini enggak diketahui namanya. Ma anna riwayata anhu walakin urifa min riwayatin ukhra anna ismahu Dhahir bin Rafi'. Jadi mubham kalau ada di dalam sanad, tidak diterima hadisnya sampai datang riwayat yang lain yang menerangkan siapa namanya. Kenapa? Sebabnya kalau ketahuan namanya bisa langsung kita cek orangnya ini bisa dipercaya atau tidak, thiqah atau tidak. Tetapi kalau namanya tetap mubham, maka di sini apa? Tidak diterima. Nama lain dari mubham adalah, kalau kita bicara masalah mubham, ada juga hadis yang namanya hadis majhul, yang salah perawinya majhul. Contohnya, Rafi' meriwayatkan dari Abu Abdillah. Orang enggak tahu siapa Abu Abdillah. Maka sini dikatakan Abu Abdillah majhul, tidak diterima hadisnya sampai datang riwayat yang lain yang menerangkan siapa Abu Abdillah tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Hadis mubham sudah kita selesaikan. Hadis mubham terbagi menjadi dua, mubham di matan dan mubham di sanad. Ada pertanyaan? Kita masuk bait syair yang ke nomor 14. Kita akan bicara masalah alil isnad dan nazil isnad. Maksudnya bagaimana? Saya kasih gambaran, ada dua buah hadis yang berbicara yang matannya sama. Dua buah hadis matannya sama. Kemudian hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dua-duanya. Yang satu antara Imam Bukhari sama Rasulullah hanya ada tiga orang. Yang satu lagi antara Imam Bukhari sama Rasulullah ada empat orang. Artinya butuh empat orang dari Rasulullah sampai Imam Bukhari. Kira-kira kalau kalian suruh milih, pilih hadis yang mana? Yang paling bagus yang mana ini hadis? Yang antara Imam Bukhari sama Rasulullah hanya ada tiga orang. Ini namanya alil isnad. Isnadnya tinggi. Kenapa? Jumlah orangnya dikit. Oleh sebab itu zaman sekarang orang berlomba-lomba, orang yang sudah hafal Al-Quran sedangkan dia mau ngambil sanad, berlomba-lomba mencari sanad paling pendek. Sanad paling apa? paling pendek. Kalau bisa pergi ke Timur Tengah, cari guru yang punya sanad paling pendek. Kenapa? Makin pendek sanad makin bagus. Kenapa? Sebabnya makin pendek sanad makin bagus. Iya, kenapa makin tinggi tingkatannya? Ahsan, validitasnya makin baik. Kemungkinan salahnya makin kecil. Kalau makin banyak orang, maka kemungkinan berita tadi ditambah dan dikurangin makin besar atau makin kecil? Makin besar. Makin dikit orang, kemungkinan berita yang ditambah dan dikurangin makin besar atau makin kecil? Iya, seperti itu. Ini yang dikatakan alil isnad, sanadnya tinggi, dan nazil isnad. Oleh sebab itu dikatakan oleh Imam Al-Baikuni rahimahullah, wa kullu ma qallat rijaluhu ala, dan setiap hadis yang qallat rijaluhu, yang jumlah perawinya sedikit adalah ala. Ala adalah ali, tinggi sanadnya. Wa didduhu, dan lawannya, dakalladhi qad nazala, dan lawannya, jika jumlah perawinya banyak, maka nazilul isnad, sanadnya rendah. Qala Syekh Ali Hasan Al-Halabi fi syarhihi, hadisu alil isnad huwa alladhi qalla adadu ruwatihi binisbah ila sanadin akhar. Hadis yang jumlah perawinya sedikit dibandingkan riwayat yang lain. Yaridu bihi dalika al-hadis bi'adadin akthar. Maksudnya hadis yang jumlah perawinya banyak. Wa yaqrubu rijalu sanadihi minar rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa dikatakan tinggi? Karena semakin dekat pada Rasulullah alaihi salatu wasallam sanadnya. Au min imamin min a'immatil hadis, atau dikatakan alil isnad. Terkadang sebuah hadis sama-sama antara suatu imam, antara Imam Bukhari misalnya. Saya kasih contoh, antara Imam Bukhari sama Rasulullah hanya 3 orang. Ada 2 jalur periwayatan sama-sama 3 orang. Tetapi periwayatan yang pertama seluruh perawinya adalah para imam besar. Yang ini orang-orang biasa, walaupun siqah tapi orang biasa. Maka ini dikatakan juga alil isnad, sanadnya apa? Sanadnya tinggi. Oleh sebab itu, aw min imamin a'immatil hadis, dikatakan ali isnad. Sedangkan hadisu nazil isnad huwa aqsu ma dzakarna 'anil hadisi 'alil isnad. Lawannya, alhamdulillah kita sudah selesai dapat 2 hadis, 'alil isnad dan nazil isnad. Ada pertanyaan? Badal lanjut lagi. Bait syair ke-15, wa ma adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Sudah kita bahas kemarin hadis mauquf. Alhamdulillah. Nanti ujiannya open book atau close book ya? Close book. Iya. Tak kasih bocoran lagi, ini keluar lagi. Iya. Mauquf temannya apa? Marfu dan makto, ya. Kemudian, nah, bait syair yang ke-16, yang ke-15 sudah kita bahas kemarin. Yang ke-16, wa mursalun minhu sahabi usakat wa kul qoribu marawarawin fakat. Di sini disebutkan 2 jenis hadis. Hadis apa aja? Hadis mursal dan hadis gharib. Hadis gharib sudah kita bahas belum kemarin? Sudah, tinggal hadis mursal. Nah, hadis mursal hukumnya bagaimana? Hadis mursal hukumnya bagaimana? Kok dhaif? Bisa hasan, bisa sahih enggak? Hah? Ya. Hadis mursal termasuk hadis yang dhaif. Sebabnya kenapa dhaif? Karena tidak bersambung sanadnya. Coba lihat di Ikmalul Farah halaman 5. Definisi hadis sahih. Apa itu hadis sahih? Huwalladzi yattasilu isnaduhu, yang sanadnya nyambung. Kalau sanadnya enggak nyambung berarti dhaif. Kalau dhaif ada banyak macam yang disebabkan karena sanadnya enggak nyambung. Apa aja? Contoh al-mu'dal, al-mu'allaq, al-munqati', al-mursalul jali, al-mursalul khafi, al-mudallas. Nama hadisnya mudallas, yang melakukan tadlis namanya mudallis. Jadi mursal ini kira-kira hukumnya bagaimana? Sudah pasti dhaif. Bagaimana gambaran mursal? Kalian bisa lihat di Ikmalul Farah di halaman yang ke-4. Halaman ketiga. Mursal. Sudah ketemu halaman 3? Sudah ya. Di sini ada rasmun yubayyinul farq finkita wa baina al-mu'allaq wal-mu'dal wal-munqati' wal-mursal. Sebuah gambaran yang memberikan perbedaan dalam masalah inkita. Inkita adalah lawan dari muttasil, yaitu antara hadis mu'allak, mu'dol, mungkotik, dan mursal. Jadi mu'allak, mu'dol, mungkotik, dan mursal, empat inilah jenis hadis inkita yang gak nyambung. Bedanya apa? Bedanya ada sebuah sanad yang di, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari mengatakan haddatsana. Jadi kalau di kitab-kitab hadis hanya di apa? Hanya di apa namanya? Ringkas jadi kalimat tsana. Padahal dia adalah haddatsana Abdullah bin Yusuf. Amba'ana. Amba'ana sering diringkas jadi ana. Amba'ana Malik bin Anas. An Nafi' an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, di sini perhatikan, dikatakan mursal kalau seorang Nafi' langsung meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafi' itu sahabat atau tabi'in? Mungkin enggak Nafi' ketemu langsung dan meriwayatkan langsung dari Rasulullah? Enggak. Kalau seorang Nafi' langsung bilang dari Rasulullah, maka bisa dikatakan mursal. Mursal artinya apa? Iya, mursal artinya terputus hadisnya. Enggak mungkin tabi'in meriwayatkan dari Rasulullah. Artinya syarat ittishal tidak terpenuhi dan hadisnya ditolak. Oleh sebab itu, qala al-musannif rahimahullah wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Hadis mursal apa? Hadis yang sahabinya saqat, yang tobaqat sahabatnya dicoret. Jika seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Rasulullah tanpa melalui perantara sahabat, namanya mursal. Qultu, dikatakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam syarahnya, istadraka Syekh Abdus Sattar ala nadim hada aidu faqala wa mursalun min fawqi tabi'in saqat wa kul gharibu ma rawa rawin faqat. Mursal adalah apa yang setelah tabi'in itu tidak ada. Wa kul gharibu ma rawa rawin faqat. Qala Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah subhanahu wa ta'ala, wal mursalu wal hadithu alladhi yarfa'uhu tabi'iyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang jika seorang tabi'i langsung meriwayatkan pada Rasulullah alaihi salatu wasallam, baik perkataan Rasulullah au fi'lin atau perbuatannya au taqririn dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Duna an yadkura ar-ruwata alladhi sami'a al-hadisi biwasitatihim in kanu sahabatan aw tabi'in. Jadi dia menghapus siapa? Sahabat atau sesama tabi'in yang lain. Sahabat atau sesama tabi'in yang lain. Contohnya halaman 33, misaluhu marwahu Abu Dawud fil marasil aniz Zuhri anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ista'ana bin nasi minal yahudi fi khaybarin fi khaybara fi fi harbihi fa ashama lahum. Rasulullah meminta tolong dalam perang Khaybar kepada sekelompok dari orang-orang Yahudi. Ini hadis ini lihat baik-baik. Ma rawahu Abu Dawud fi marasil an-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia tabi'in atau sahabat? Tabi'in, bukan sahabat. Mungkin enggak Zuhri dengar dari Rasulullah? Enggak mungkin. Fa Zuhri imamun min a'immatit tabi'in. Zuhri adalah imam dari golongan tabi'in. Wa rawa hadal hadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam mubasharatan duna an yadhkura al-wasitah. Al-wasitah. Beliau meriwayatkan dari Rasulullah langsung tanpa menyebutkan perantara. Allati sami' al-hadis bi wasitatiha. Imma subhabiyan au tabi'an mislahu. Jadi hadisnya dihukumi apa? Mursal. Faidatun, faidahnya mursalu sahabi, mursalnya seorang sahabat, huwa ma akhbaro bi sahabiyyu min qaulin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au fi'li. Apa yang dikabarkan oleh seorang sahabat dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, walam yasma'hu au yushahidhu minhu, padahal dia tidak pernah dengar atau melihatnya secara langsung. Wa sabub dalik imma sigharu sinni au ta'khiruhu islami. Sebabnya karena ketika Rasulullah hidup dia masih kecil atau dia terlambat masuk Islam, dia masuk Islam di akhir-akhir hayat hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam. Au ghiyabuhu, atau dia tidak nampak, ketidaktampakan dia karena dia melakukan perjalanan, sering melakukan perjalanan. Wa fi dalika ahadisu katsiratun li sigari sahabati. Dan hadis model ini sangat banyak, sebagai contoh hadisnya Abdullah ibn Abbas wa ibn Zubair. Abdullah ibn Zubair itu apanya Abu Bakar? Abdullah bin Zubair apanya Abu Bakar As-Siddiq? Yang tahu? Abdullah bin Zubair apanya Abu Bakar As-Siddiq? Orang yang mati di tangan seorang Hajjaj. Abdullah bin Zubair adalah cucu dari Abu Bakar As-Siddiq, anak dari Asma. Asma itu siapa? Putrinya Abu Bakar. Asma itu siapa? Saudaranya Aisyah, ibunda Aisyah. Jadi cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau termasuk imam yang sangat besar, memiliki keilmuan yang sangat luar biasa. Kenapa sebabnya? Kuncinya satu, dia punya akses yang sangat besar untuk menuju ke Aisyah. Mahramnya Aisyah bukan? Iya. Dia bebas keluar masuk ke rumah Aisyah, bertanya permasalahan dalam masalah agama. Sehingga dia menjadi seorang imam besar karena bibinya seorang Aisyah. Yang beliau mati di tangan Hajjaj Al-Thaqafi. Dan beliau menjadi amir di kota Mekah pada saat itu, mati ketika sedang sholat di depan Ka'bah. Rahimahullah. Jadi Abdullah bin Zubair meninggal hidup ketika Rasulullah hidup, beliau masih kecil. wa ghairihima wa mursaluhu maqbulun, mursalnya sahabat makbul. Artinya gimana? Jika ada seorang sahabat ketika Rasulullah hidup dia masih kecil, ketika Rasulullah hidup dia telat masuk Islamnya, dia masuk Islam beberapa hari menjelang Rasulullah meninggal misalnya, kok dia tahu-tahu meriwayatkan sebuah hadis langsung pada Rasulullah, maka tidak mungkin tidak dia pasti ngambil dari siapa? Sahabat yang lain. Artinya dia mencoret nama sahabat yang lain. Mursalnya diterima tidak? Diterima. Kenapa? Kaidahnya dalam Islam kullu sahabati udulun, setiap sahabat adalah udul, kredibel. Setiap sahabat apa? Kredibel, thiqah, bisa dipercaya. Dalilnya apa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah mentazkiyah mereka dan mengatakan Allah pada ridho pada mereka, dan mereka pun telah ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil, Abdullah bin Zubair yang waktu itu masih kecil, memberikan sebuah hadis yang tidak dia dengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka hadisnya dihukumi mursal sahabi. Maka hukumnya adalah diterima kalau syarat-syarat yang lain terpenuhi, tidak dihukumi sebagai hadis yang terputus. Kenapa? Pasti dia ngambil dari sahabat yang lain, dan semua sahabat apa? Udul. Ketika sahabat dikatakan semua sahabat kredibel, semua sahabat udul, apakah pertanyaannya? Apakah semua sahabat maksum? Tidak. Ada sahabat yang begitu ringan tangan pada istrinya, kerjanya namparin, gebukin istrinya, ada enggak? Ada. Ada sahabat yang kemudian dia melakukan kesalahan yang sangat fatal dalam ijtihadnya. Apakah itu kemudian mengurangi keutamaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ada juga sahabat yang berzina. Ada yang berzina sahabat? Ada. Dalam zaman Rasulullah pernah terjadi beberapa kali hukum rajam. Tetapi hukum rajam hanya bisa ditegakkan dengan dua cara. Yang pertama dengan persaksian empat orang saksi telah melihat di waktu jam yang sama bahwa timba sudah masuk ke dalam sumur. Atau dengan cara yang kedua, si pelakunya datang pada Rasulullah mengaku bahwa dia telah berzina. Ya Rasulullah, zanaitu, aku telah berzina, tolong aku dirajam, sucikanlah aku. Dua cara ini. Dan tidak pernah ada dalam zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam Rasulullah merajam orang lain, merajam kaum muslimin dengan empat saksi ini terpenuhi, tidak bisa. Yang ada adalah pengakuan para sahabat yang berzina, dia telah berzina. Apakah mengurangi keutamaan sahabat? Tidak. Wa mursaluhu atau mursal sahabi adalah makbulun. Kenapa alasannya? Li'anna sahabata kullahum udulun. Karena semua sahabat adalah udul, orang yang fiqah, orang yang bisa diterima hadisnya. Kemudian al-gharibu, hadis gharib sudah kita bahas ya. Sudah, alhamdulillah. Kita langsung masuk ke hadis bait syair yang ke-17. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa askanallahu fi jannatihi al-a'la wa kullu man lam yattasil bihali isnaduhu munqati'ul awsali. Dan setiap hadis yang lam yattasil, yang sanadnya enggak nyambung bihali, maka isnaduhu munqati'ul awsali, maka sanadnya dihukumi apa? dihukumi mungqati'. Dan mungqati' ada 4 macam sebagaimana kita sebutkan di Ikmalul Farah halaman 4. Inqita' bisa berupa mu'allaq, mu'dal dan apa? Mu'allaq, mu'dal dan mungqati'. Mungqati'. Apa itu hadis mungqati'? Mungqati' adalah hadis alladhi lam yattasil isnaduhu. Hadis yang sanadnya enggak nyambung. Sebabnya apa? Bisababi sukuti rawin au aksar. Karena ada satu atau lebih rawi yang terhapus, tidak disebutkan di situ. Fi maudin wahid, pada satu tempat, au aksar atau lebih. Bisyarti adamu tawalli fis sukut. Jadi syaratnya apa? Tidak ada tawalli, artinya hanya satu saja perawi yang hilang. Terserah mau hilangnya di pinggir sini atau pinggir situ, silahkan. Kita bisa lihat gambarannya di halaman 4 dari Ikmalul Farah. Hadis mungqati'. Contohnya, jika seorang Abdullah bin Yusuf langsung meriwayatkan dari Nafi', itu namanya apa? Afan. Jika seorang Abdullah bin Yusuf langsung meriwayatkan dari Nafi', itu namanya apa? Mungqati'. Yang di situ yang terputus berapa rawi jumlahnya? Satu rawi, siapa namanya? Malik. Jika seorang Imam Bukhari langsung meriwayatkan dari Imam Malik, itu namanya apa? Mu'allak. Artinya terputus dari sisi al-musannif. Jika seorang Abdullah bin Yusuf langsung meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, namanya apa? Mu'dal. Terputus lebih dari satu. Terputus ini ya, terputus dari lebih satu. Jadi yang dihilangkan siapa? Malik dan Nafi'. Langsung aja. Misaluhu, contohnya, marwahu Abu Dawud fi sunanihi qala haddatsana Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala anba'ana Ibnu Wahab an Yunus bin Yazid an Ibn Shihab anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala radhiyallahu anhu qala wa huwa 'alal mimbar. Beliau berkhutbah dalam mimbar. Ya ayuhan nas, innar ra'ya innama kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam musiba lianna Allah kana yurihi wa innama huwa manna dhannu wa takalluf. Wahai orang-orang sekalian, innar ra'ya innama kana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pendapat yang benar adalah yang berasal dari Rasulullah alaihissalatu wassalam, itu yang dikatakan musiban, benar. Kenapa? Li'anna Allah kana yurihi, karena Allah yang memperlihatkannya, menunjukinya. Wa innama huwa manatu dhannu wa takalluf, tetapi pendapat dari kita, innama huwa minna, afan, innama huwa minna adh-dhannu wa takalluf, sedangkan pendapat yang dari kita, bukan dari Rasulullah, adalah lebih banyak kepada dhon. Dhon itu apa? Prasangka. Wa takalluf artinya sesuatu yang membebani diri kita sendiri, artinya mengada-ada. Qala Imam Al-Mundiri, Imam Mundiri mengatakan wa hada munqati'. Ini hadis apa? Munqati'. Alasannya apa? Az-Zuhri wa huwa Ibnu Shihab lam yudrik Umar radhiyallahu anhu. Zuhri enggak pernah ketemu sama Umar. Di sini kalau kita lihat di sanadnya, Ibnu Shihab meriwayatkan langsung dari Umar. Artinya apa ini? Hadisnya namanya mungqati'. Bedanya sama mursal apa? Berarti mursal sama dengan mungqati', sama aja. Bedanya adalah mursal adalah jika mungqati'nya itu di sisi sahabat. namanya apa? Mursal. Jadi mursal sama munqati gak ada bedanya. Hanya bedanya adalah mursal, dikatakan mursal kalau inqita'nya tadi di sisi sahabat. Alhamdulillah kita selesai dari hadis munqati'. Ada pertanyaan? Ya. Ya, ahsan. Ada pertanyaan. Kalau Imam Bukhari langsung mengatakan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu namanya apa? Namanya mu'dhal. Namanya apa? Mu'dhal. Bedanya munqati sama mursal apa? Saya tanya lagi, saya tekankan lagi. Bedanya munqati sama mursal itu apa? Munqati sama dengan mursal. Mursal sama dengan munqati. Bedanya mursal yang hilang siapa? Sahabat. Bedanya mursal sama mu'allak apa? Mursal sama mu'allak itu sama. Bedanya posisinya. Kalau mursal di akhir sanad, mu'allak di awal sanad. Itu aja. Insyaallah gambaran di halaman 4 dari apa? Ini Ikmalul Farah bisa sedikit memberikan kita pemahaman. Ya. Akhir sanad yang sampai Rasulullah. Ada pertanyaan? Enggak ada, lanjut bait syair ke nomor 18. Qala al-musannif rahimahullah wa askanahu fi jannatihi al-a'la wal mu'dalu sakitu min husnani. Mu'dal adalah jika yang jatuh atau rawi yang dijatuhkan ada dua orang. Wa ma ata mudallisan naw'ani. Dan hadisnya orang mudallis ada dua. Mudallis sudah kita bahas tadi. Tinggal bahas mu'dalnya. Al-mu'dalu huwa ma saqata min isnadihi rawiyani au akthar ala tawali. Ini batasannya. Dua rawi atau lebih ala tawali secara bersambung. Jadi kalau tadi ada yang nanya, kalau Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kira-kira itu hadis apa? Mu'dal. Kenapa? Dua orang atau lebih ala tawali secara bersambung. Kalau Imam Bukhari dari Rasulullah, kalian terlalu ekstrim. Abdullah bin Yusuf langsung dari Rasulullah, itu namanya mu'dal itu bukan? Mu'dal. Jadi yang jatuh terputus dua rawi dan secara berurutan. Wa masaqata minhu min isnadihi rawiyani au aktsaru ala tawali, secara bersambung. Fi maudi'in wahidin min as-sanad wa fi asna'ihi. Di satu tempat dari sanad dan ada di tengah-tengahnya. Wa ma ahsana qaulu syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Halawi fi ta'rif lil mu'dal. Imam Syekh Abdullah bin Ibrahim Al-Halawi mendefinisikan hadis mu'dal adalah wal mu'dalun min rawiyani khali fasa'ida lakin ma'at tawali. Nah, definisi yang sangat sempurna dibandingkan definisi siapa namanya? Imam Abaikuni. Jadi definisi luar biasa. Mencakup dalamnya dua syarat sekaligus. Mu'dalu min rawiyani khali fasa'idah. ada dua orang rawi yang khali, yang hilang, fasa'ida atau lebih, lakin ma'at tawali, secara bersambung hilangnya. Kalau misalnya ada yang hilang di sini, kita lihat kembali ke Ikmalul Farah, contoh gambaran. Kalau Imam Bukhari mengatakan, qala al-Imam Bukhari haddatsana Malik an Nafi' an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bisa dikatakan mudhal tidak? Kenapa? Karena yang putus memang dua, awal dan akhir, tetapi enggak nyambung, tidak bisa dikatakan mudhal. Misaluhu, contohnya, ma rawahul hakim bisanadihi ilal qa'nabi anil malik annahu balagahu anna Aba Hurairata qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluk ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallifu minal amali illa ma yutik. Seorang budak, maka seorang majikan harus memberikan makanan dan pakaian kepada budaknya dengan cara yang ma'ruf. Wala yukallifu minal amali illa ma yutik, dan tidak boleh kita membebankan budak kita dengan pekerjaan yang tidak mampu dia kerjakan. Qala al-Hakim, Imam Al-Hakim mengatakan, hada hadisu mu'dalun an Malik. Ini hadisnya hadis mu'dal. Kenapa? A'dalahu hakada fil muwatta. Qultu, dikatakan oleh Imam, oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi, wa sababul i'dal, sebab kenapa mu'dal, annahu saqata minhu rawiyani mutawalliyani, ada dua rawi yang dihapus antara baina Malik wa Abi Hurairah. Siapa yang dihapus? Wa huwa Muhammad bin Ajlan wa Abu Ajlan, Muhammad dan bapaknya. Jadi Imam Malik tidak langsung meriwayatkan dari Abu Hurairah, tapi melewati Muhammad dan melewati Ajlan. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Dia yang sahih adalah jalur periwayatan yang secara sahih menyebutkan Muhammad dan bapaknya, tetapi ini sebagai penguat saja, penguat, tidak bisa secara zatnya kita hukumi bahwa dia itu ya. Ya. Iya, kenapa? Karena iya, dhaif. Kenapa? Karena terputus. Dengan sanad itu ya, khusus sanad itu dihukumi dengan dhaif. Tapi kalau ada riwayat lain yang menyebutkan secara terang-terangan bahwa Malik ngambil dari Muhammad bin Ajlan, Muhammad bin Ajlan dari bapaknya, bapak yang ngambil dari Abu Hurairah, maka sanad ini yang dihukumi sahih. Tidak, karena kan mu'dhal ya, terputus. Ya, karena jahalahnya di sini sudah terangkat. Ketidaktahuan dia, kita atas nama dia sudah dijawab dari jalur lain. Ya. Ada lagi? Atau mau tanya? Ya. Bait syair selanjutnya yang ke-19 dan 20 sudah kita bahas. Kemudian bait syair yang ke 21 dan 22. Qala al-musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa askanahu fi jannatihi al-a'la wa ma yukhalif sikatun bihi al-mala fash wa ma yukhalif sikatun bihi al-mala fashaddu wal maqlubu qismani tala. Di bait syair yang nomor 21 kita akan bicara masalah dua buah hadis, hadis syadz dan hadis apa? Hadis maqlub. Hadis syad, musannif menyebutkan dengan mengatakan wa ma yukhalif siqatun bihil mala fasyaddu. Mala maksudnya apa? Al mala di sini dikatakan adalah ai al jamaah. Jika seorang siqah menyelisih al mala, menyelisih jamaah. Kemarin sudah saya kasih gambaran satu seorang siqah sama-sama meriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ada dua orang. Satu siqah dan yang satu lebih siqah dari dia. Sedangkan hadisnya ini bertentangan, kira-kira yang terima yang mana? Yang lebih siqah. Ada orang yang siqah, hadisnya menyelisih rombongan dari orang-orang yang siqah, 3 atau 4 orang. Kira-kira yang terima yang mana? Yang 3 atau 4 orang ini. Ini yang dimaksud. Wa ma yukhallif siqatun bihi al-mala fasyadu. Al-mala adalah al-jama'ah. Kila. Dalam pendapat lain dikatakan asyraful qawmi wa wujuhuhum. Al-mala adalah asyraful qawm, orang yang paling mulia. Al-maqsuduhuna jama'atul ruwat, yaitu jama'ah dari para perawi. Jika wa ma yukhalif siqatun, kalau orang yang siqah menyelisih siapa? Menyelisih jama'ah dari para perawi, maka hadisnya orang yang siqah tadi dihukumi hadis syad. Qala syarih Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah, wasyadu huwa ma rawahu thiqatu mukhalifan liman huwa arjahu minhu. Kalau ada orang yang siqah hadisnya menyelisih hadis orang yang lebih siqah dari dirinya. Lebih siqah dari sisi apa? Dari sisi hifdhan, dari sisi kekuatan hafalan. Au aktharu minhu adadan, au dari sisi jumlah orangnya. Maka dikatakan syad. Contohnya ma rawahu Ibnu Majah fi sunanihi, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Qala haddatsani Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Muhammad, afwan, haddatsana Muawiyah bin Hisham. Haddatsana Sufyan an Usamah bin Zaid an Utsman bin Amr an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anhum qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Bahwa sungguhnya Allah dan para malaikat mendoakan orang yang ada di saf sebelah kanan. Terkait dengan keutamaan orang yang sholat di saf sebelah kanan. Jadi kalau kita berlandasan pada hadis ini, saf kanan lebih afdal dibandingkan saf sebelah kiri. Pernah dapatkan ini enggak? Saya sering sekali di masjid-masjid di beberapa tempat di Timur Tengah, sana itu lebih cepat penuh, kiri itu kok agak lama penuhnya. Kalau di Indonesia yang penuh duluan mana? Belakang. Suruh masuk ke depan, oh jenengan mawon. Saya ingat dengan salah seorang jamaah ketika di Mekah itu ya. Ayo Pak, kita ke Masjid Haram ya Pak. Oh yaudah jenengan aja nggak apa-apa gitu. Diajak ke masjid, oh jenengan mawon gitu. Lah kalau Allah ketelah. Nanti masuk surga, oh jenengan mawon, kalau mereka mawon. Repot. Lah kalau Allah. Ya. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang ada di saf sebelah kanan. Qultu fa isnaduhu rijaluhu thiqatun. Sanad di hadis itu orang-orangnya semuanya siqah. wa dhahiruhu sihha, dan secara kasat mata sahih. Berarti di sini sahih enggak? Enggak. Di sini enggak sahih. Kenapa? Dikatakan di sini dikatakan dhahiruhu sihha, secara kasat mata sahih. Berarti kalau enggak kasat mata enggak sahih. Iya, karena secara enggak kasat mata dia enggak sahih. Lakin akhta'a fi matnihi Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid melakukan kesalahan dalam meriwayatkan matannya. Usamah bin Zaid siqah tidak? Siqah. Farawahu bilafdi ala mayaminis sufuf. Dia meriwayatkan dengan lafaz Allah dan para malaikat yang mendoakan orang yang sholat di sebelah saf sebelah kanan. Bainama khalafahu jama'atus thiqat, tetapi riwayat Usamah bin Zaid tadi menyelisih riwayatnya para perawi lain yang lebih thiqah dibandingkan dia. Farawahu bilafdi 'alal ladina yasiluna as-sufuf. Allah dan para malaikatnya mendoakan orang yang menyambung saf. Caranya bung sof gimana? Kita jangan biarkan sof kaki kita itu berpisah dengan kaki orang yang sebelah kita. Itu namanya nyambung sof. Dan orang zaman sekarang jarang yang ada memahami masalah kayak gini. Imam ngomong apa namanya? Sawu sufufakum. Ya orang zaman sekarang banyak ngomong gitu kan. Imam-imam sawu sufufakum sami'na wa ata'na, tapi kakinya tetap aja. Ini maksudnya gimana itu loh. Akhirnya enggak paham maksudnya gitu loh. Cuman bisa sami'na wa ata'na, padahal sami'na wa ata'na juga enggak ada tuntunan yang ngomong kayak gitu. Padahal imam itu maksudnya baik, mau suruh shofnya itu dirapatkan. Kemudian memang jamaahnya juga kurang ilmu, imamnya juga lebih enggak kurang ilmunya, maka ya tetap aja samina wa ta'na, sofnya tetap aja renggang-renggang seperti itu. Lidzalika qala Imam Al-Baihaqi fi sunanihi musyiran ila syududihi. Imam Al-Baihaqi dalam sunannya menyebutkan bahwa riwayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayamini sufuf adalah riwayat yang syad. Riwayat yang syad berarti hadisnya apa? Dhaif atau sahih? Dhaif. Walaupun sanadnya nyambung, walaupun seluruh perawinya siqah, walaupun seluruh perawinya para imam besar, tetapi kalau masih ada syad, enggak bisa diterima hadisnya. Enggak bisa diterima hadisnya. Imam Al-Baihaqi mengatakan wa huwa al-mahfud. Hadis 'alal ladzi yasiluna sufuf adalah hadis yang mahfud. Jadi kalau kita katakan lawan dari syudud atau syad adalah mahfud. Jadi riwayatnya Usamah bin Zaid dikatakan riwayat syad. Riwayat yang mengatakan al-ladhi yasiluna suf dikatakan riwayat mahfud. Jadi mahfud lawan dari apa? Syudud. Mahfud lawan dari syudud. Syudud lawannya mahfud. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas? Kalau jelas kita lanjutkan. Kita masuk ke hadis al-maqlub. Hadis apa? Maqlub. Hadis maqlub disebutkan di bait syair ke-21 dan 22. Wal maqlubu kismani tala. Hadis maqlub ada dua. Ibdalu rawin ma birawin kismun. Ibdalu rawin ma birawin kismun. Mengganti rawi dengan rawi yang lainnya. Kismun. Itulah jenis yang pertama. Yang kedua. Wa qalbu isnadin limatni kismun. dan membolak-balikkan antara matan dengan sebuah sanad, dan itulah jenis yang kedua. Apa itu maqlub? Kita akan bahas. Al-maqlub, qala asy-syarih hafizahullah subhanahu wa ta'ala fi safhati 39, al-maqlubu huwa kismani. Hadis maqlub ada dua. Apa itu yang pertama? Ibdalu lafdin bi akhar wa qad takunu hadalik fi sanatil hadis min haisur ruwat, dan bisa yaitu mengganti ibdalu lafdin bi akhar, mengganti lafad dari sebuah matan dengan lafad lain, atau mengganti nama dari perawinya. Wa qad yakunu dalika fi sanadil hadis, mengganti rawi dalam sanadnya. Min haitsur ruwati, contohnya hadis hadisun marwiyun an Ka'ab bin Murrah, dari Ka'ab bin Murrah. Siapa anaknya, siapa bapaknya ini? Ka'ab anaknya, bapaknya siapa? Murrah. Fayanqalibu rawi fayaj'alahu an Murrah bin Ka'ab. Dan kebalik, harusnya Ka'ab bin Murrah, tetapi salah seorang perawinya ada yang salah ngomong, katanya dari Murrah bin Ka'ab. Orang kan jadi bingung kalau gitu caranya. Iya kan? Ya, itu namanya maqlub. Yang jenis pertama yang dikatakan wal maqlubu kismani tala ibdalu rawin ma birawin kismun, mengganti nama rawi dengan nama yang lain, yang harusnya Ka'ab bin Murrah diganti jadi Murrah bin Ka'ab. Wa qad yakunu fi matnil hadis min haitsu alfat, dan maqlub bahasa Indonesia apa? Kebalik. Juga terjadi, bisa terjadi selain di sanad, juga bisa terjadi di matan. Contohnya hadis Abu Hurairah, fi sab'ati alladhi yudilluhumullah fi dilli arsyhi yawma la dilla illa dillu. Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan di hari kiamat nanti. Di antaranya warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha. Ada seorang pria yang menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu, sampai-sampai tangan kanannya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Ada yang janggal di sini? Masa ngasih infak pakai tangan kiri gitu ya? Fa hada mimman qalaba ala ba'di ruwat, fa inna thabit huwa hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang benar adalah riwayat mengatakan sampai-sampai tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi itu termasuk apa? Maqlub. Maqlub bisa di apa? Bisa di matan, bisa di sanad. Kalau di sanad apa? Nama rawinya terbalik. Di matan bagaimana? Contoh kayak gini. Kismusani. Saya kasih contoh misalnya ada 3 buah hadis. Hadis itu pasti punya sanad, punya matan, ya tidak? Ya. Saya katakan ini hadis apa? Hadis 1, hadis 2, hadis 3. Hadis 1 punya sanad dan matan. Hadis 2 punya sanad dan matan. Hadis 3 punya sanad dan matan. Jenis maqlub yang kedua ini, ketika ada kasus matan di hadis pertama dipasang di matan hadis yang kedua dengan sanad hadis yang kedua. Sanad hadis yang ketiga dipasang dengan matan hadis yang pertama. Itu namanya maqlub dari jenis yang kedua. Ini terjadi pada zaman Imam Bukhari. Imam Bukhari lahir di kota Bukhara. Bukhara sekarang bagian dari negara Uzbekistan. Beliau memiliki hafalan yang sangat kuat sekali. Hafalan yang sangat kuat. Bahkan Ketika kecil beliau pernah ditimpa musibah, matanya menjadi buta. Ketika kecil beliau pernah mengalami kebutaan. Dan kemudian ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kebutaan matanya. Subhanallah. Allah kabulkan doa dari seorang ibu. Matanya kembali lagi. Kemudian dia terkenal Imam Bukhari memiliki hafalan sangat kuat. Bahkan tercatat beliau tidak pernah mencatat ketika mendengar sebuah hadis. Bahkan diajak oleh teman-temannya, kamu kenapa gak pernah nyatat? Dan dia bisa mengeluarkan sanad bersanad dengan matanya tanpa dia melihat, tanpa dia mencatat. Dan kemudian keilmuannya semakin menjadi-jadi kapan? Ketika orang tuanya pergi haji ketika dia masih usia 15 tahun. Usia 15 tahun, orang tuanya pergi haji ke Mekah. Pergi haji, apa yang terjadi? Gak pulang ke Bukhara, tinggal di kota Mekah. Imam Bukhari menuntut ilmu dari para ulama di sana. Semakin menjadi-jadi keilmuannya. Suatu hari ketika Imam Bukhari ingin mencari hadis ke negeri-negeri yang ada di daerah Nisabur, daerah Turmut dan sebagainya. Dan ini sebuah adat istiadat para ulama zaman dulu. Seorang ulama pada saat itu tidak akan pernah mengambil ilmu dari seorang syekh sebelum dia mengujinya. Dan pada saat itu adalah zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. Ibu kotanya di mana? Baghdad. Bani Abbasiyah adalah muncul setelah runtuhnya Bani Umayyah di mana? Di Suriah. Dan pada saat itu pemerintahan Islam terbagi jadi dua. Bani Abbasiyah di mana? Di Baghdad. Dan Bani Umayyah di Andalusia, di Spanyol. Dan Bani Umayyah di Andalusia dikatakan Bani Umayyah juga karena adalah peran dari seorang Abdurrahman Ad-Dakhil, satu-satunya pewaris Bani Umayyah yang mengalarikan diri ke Andalusia, Spanyol. Nah, pada waktu itu Baghdad termasuk ibu kota keislaman. Banyak sekali para ulama yang kumpul di kota Baghdad. Mereka telah mendengar seorang yang bernama Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Mereka penasaran seberapa hebatnya sih seperti orang tadi. Dan mereka mendengar al-Bukhari akan melewati kota Baghdad untuk menuju Nisabur. Dan Baghdad memiliki peran sangat strategis. Orang mau ke Nisabur, mau ke Turmut, mau ke Samarkand, ke negeri-negeri yang sekarang masuk wilayah Persia, wilayah Iran, wilayah Bukhara, pasti harus lewat Baghdad. Ketika betul sampai di Baghdad, diajaklah Imam Bukhari sebuah majelis. Mereka sudah merancang akan memberikan pertanyaan pada Imam Bukhari 100 hadis. Ditanya hadis pertama, saya enggak pernah dengar hadis ini. Hadis kedua, saya gak pernah dengar hadis ini. Sampai di 100 gak pernah dengar hadis. Semua hadis itu gak pernah dengar oleh Imam Bukhari. Orang mulai meragukan ke Imam Bukhari. Bagaimana mungkin seorang imam 100 hadis saja gak tahu. Sudah selesai ngomong? Sudah. Yang pertama, hadis yang pertama harusnya matannya gini, sanatnya gini. Hadis kedua harusnya matannya gini, sanatnya gini. Sampai dibenerin 100 hadis tadi. Akhirnya apa? Semua akhirnya mengakui keimaman Imam Al-Bukhari. Dia cak-acak sanad sama matannya. Itu pun matan sanadnya juga dia cak-acak juga. Yang harusnya depan jadi belakang. Yang harusnya Murrah bin Ka'ab jadi Ka'ab bin Murrah. Langsung dibenerin semua. Luar biasa. Ini adalah jenis maklub yang kedua. Wahuwa ibdalu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar. Ketika diacak-acak satu matan dengan matan yang lainnya, ditukar sanadnya. Wa ibdalu isnadi hadal matni bi isnadil awal bi qasdil imtihan. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan imtihan. Dengan tujuan apa? ujian, menguji seseorang. Misaluhu ma fa'alahu ahlul Baghdad ma Imam al-Bukhari, yang dilakukan oleh para imam, dilakukan oleh para ulama di Baghdad kepada Imam Bukhari rahimahullah. Id qalabu lahu mi'ata hadis, ketika mereka membolak-balikkan 100 hadis. Wasa'alu anha, dan mereka menanyakan kepada Imam Bukhari. Imtihanan li hifdihi, untuk menguji apa? Hafalannya. Faraddaha ala ma kanat qoblal qalb, maka dikembalikan pada Imam Bukhari sebagaimana mestinya. Walam yukhti'u fi wahidin minha, dan tidak apa? Gak salah di hadis tadi. Wahadihil qissatu tadullu ala sa'ati hifdihil Bukhari, menunjukkan atas luasnya hafalan Bukhari. Wasayalani dihnihi, dan keenceran otaknya. Wadikati fahmihi, dan pemahaman yang sangat mendetail. Wathukubi nadarihi, dan begitu luas pandangannya. Rahimallahu rahmatan wasi'atan, dan semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang luas. Kemudian sebelum istirahat, kita selesaikan satu syair lagi. Kita masuk bait syair ke nomor 23. Kita akan bicara masalah hadis al-fard. Al-fard artinya apa? Hadis yang sendirian. Wal-fardu ma qayyattahu bithiqatin. Al-fard adalah apa maksudnya? Ma qayyattahu bithiqatin. Kalau di Indonesia kan apa ya? Enaknya. Wal fardu, hadis fard, hadis yang dikaitkan dengan periwayatan seorang yang thiqah, au jam'in, atau periwayatan kelompok tertentu, au kasrin, atau dikhususkan ala riwayatin, pada riwayat tertentu. Maksudnya bagaimana? Qala syarih hafizahullah, الفرد مأخوذ من التفرد وهو قسمان. Ada dua macam. Yang pertama, fardun mutlaqun. Al-fardun yang mutlak artinya apa? Wahuwa ma tafarrada bihi thiqatun. Jika sebuah hadis diriwayatkan oleh seorang siqah, bi an lam yarwihi ahadun minas siqat illa hu, artinya enggak ada yang punya hadis kecuali dia. Contohnya, misalnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala Abu Waqid al-Laitsi ma kana yaqra'u bihi Rasulullah fi adha wal fitr. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Waqid al-Laitsi, Rasulullah dulu kalau sholat Idul Adha dan Idul Fitri pakai bacanya suratnya surat apa? Maka Abu Waqid al-Laitsi mengatakan, kana yaqra'u fihima qaf wal Qur'anil Majid. Itu rakaat yang pertama. Rakaat kedua membaca iktarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Surat apa itu? Al-Qamar. Rakaat pertama baca surat Qaf, rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Itu yang Rasulullah baca di surat Idul Adha, surat Idul Fitri, dan meriwayat Umar bin Khattab dari Abu Waqid al-Laitsi. Qala al-Hafidz al-Iraqi, Imam al-Hafidz al-Iraqi mengatakan, waqad warada hada min riwayati Damrati bin Sa'id al-Mazini, telah datang riwayat dari Damrah bin Sa'id al-Mazini, dari Abdullah bin Abi Waqid al-Laitsi, dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, wa hadal hadis lam yarwih min thiqat illa Damrah. Hadis ini tidak diriwayatkan dari orang-orang sikot kecuali diriwayatkan dari riwayatnya Damrah. Waqad ruwiya min wujuhin akhar dha'ifah. Sedangkan periwayatan dari jalur lain itu adalah riwayat yang dhaif. Jadi kalau ada sebuah hadis yang kemudian diriwayatkan dari beberapa jalur, semuanya dhaif kecuali satu, maka itu dikatakan dengan fardun mutlakun. Yang kedua, fardun muqayyadun. Maksudnya bagaimana? Fardun muqayyadun huwa nau'ani. Yang pertama, idza tafarrada bihi ahlu baladin muayyanan muayyanin. Jika yang meriwayatkan hadis tersebut hanya penduduk suatu kota tertentu saja, artinya enggak dimiliki oleh penduduk dari kota lain. Mungkin enggak? Mungkin. Bi an lam yarwi illa ahlu baladihi kada au kada. Aila ahlu baldati kada au kada. Misalu ma rawahu Muslim bin Hajjaj fi sahihihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat wallahi laqad shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnai baydha'a fil masjid sahlin wa akhi. Ini dalil terkait dengan bolehnya salat mayat di masjid. Qala al-Hakim tafarrada bihi ahlul Madinah. Artinya hadis ini yang punya cuma orang-orang Madinah. Kalau ada orang di luar Madinah ngaku punya hadis ini, maka dikatakan bisa dipermasalahkan. Kenapa? Hadis ini hanya dimiliki oleh orang-orang ahlu al-Madinah. Kenapa? Rawatuhu kulluhum madaniyun. Seluruh perawinya adalah penduduk ahli Madinah. Waqad rawa bi isnadin akhar. Dan diriwayatkan dengan sanad yang lain. Dari Musa bin Uqbah. Dari Abdul Wahid bin Hamzah. Dari Abdullah bin Zubair. Dari Aisyah. Wa kulluhum madaniyun. Dan semuanya ahli Madinah. Walam yashraqhum fihi ahadun. Ini namanya fardun apa? Muqayyad. Muqayyad adalah artinya apa? Terbatas. Terbatas pada penduduk negeri tertentu. Contoh fardun muqayyad yang kedua, idza tafarrada bihi rawin makhsusun. Jika ada seorang perawi yang khusus, bi an lam yarwihi an fulan illa fulan. Tidak mungkin ini rawi ini meriwayatkan kecuali dari fulan. Kalau dia meriwayatkan dari selain fulan, berarti ada sesuatu. Wa in kana marwiyan min wujuhin an ghairihi. Walaupun dia meriwayatkan dari wajah lain, jalur lain. Contohnya, biar gampang kita kasih contoh. Al hadisul ladzi rawahu Tirmidzi dalam sunannya dan Abu Daud dalam sunannya, dari jalan Sufyan bin Uyainah, dari Wa'il bin Abi Dawud, bin Dawud, dari anaknya Bakar bin Wa'il, dari Zuhri bin Musihab, dari Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam awlama ala Sufiyata bisawikin wa tamrin. Bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam aulama merayakan walimah dengan atas pernikahannya dengan Sofiyah. Dengan apa merayakan pernikahannya? Dengan sawik dan dengan kurma. Artinya apa? Nikah itu mudah. Tahu sawik? Sawik itu tepung diulek-ulek-ulek-ulek pakai air, pakai minyak samen biasanya, pakai di atas api yang lama seperti itu, dikasih kuah apa, kuah kambing atau apa, rasanya enak sekali, makin lama makin enak. Hanya dengan itu, hanya dengan tamr. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam aulama, Rasulullah merayakan walimah ala Sofiyata, atas pernikahannya dengan Sofia, dengan apa? Dengan masakan sawik wa tamr. Qala Tirmidzi haditsun gharibun. Wa qala Ibnu Thahir fi atrafil gharaib gharibun min hadis Bakr bin Wa'il. Gharib dari sisi hadis Bakr bin Wa'il, wa tafarruda bihi Wa'il bin Dawud, wa lam yarwihi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Jadi hadis ini satu-satunya yang meriwayatkan dari Wa'il bin Dawud hanyalah Sufyan bin Uyainah. Jadi tafarruda apa? Wa lam yarwihi anhu ghairu Sufyan bin Uyainah. Jenis tafarrud al-fardun muqayyadun. Dan dengan ini kita istirahat dulu. 11:30 kita mulai lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.